Sebenarnya itu sudah nomor satu ya. Hah? Hukum akhir fi'il ya dikuatkan dengan nun. Okay. Sudah nomor satu? Baik. Sekarang as-samiya, as-samiya yang kedua. Lain kana musnadan ila dhamir al-ithnain. Masyaallah. Kalau fi'il itu disandarkan kepada dhamir al-ithnain. Ta dhamir al-ithnain. Apa dhamir al-ithnain? Alif. Lam yuhdaf aidan min al-fi'li syai'. Masyaallah. Tidak dihilangkan juga dari fi'il sesuatu apapun, sedikit pun. Ya? Tidak dihilangkan dari fi'il. Wahudifat nun rofa faqat. Dan dihilangkan nun rofa saja. Litawalil amsal. Karena berturut-turutnya tiga yang semisal. Litawalil amsal karena berturut-turutnya tiga yang semisal. Wa kusiratin nun tawqidi. Dan dikasra nun tawqidnya. Tasbihan laha binuni rofa. Dan dia diserupakan dengan nun rofa. Nah, latan suroni. Ya Zaidani, latakdiani, latakduani, walatas ayani. Masya Allah. Tidak ada yang dihilangkan. Yang ada, sebagaimana cerita sebelumnya, dia hanya dikembalikan. Hanya dikembalikan. Berarti kita contohkan dulu tiga saja. Dulu, misalnya, yaktubani. Ya. Yaktubani. Yahdiyani, Yas'ayani. Ini sudah asli. Ini yadu. Ini yahdi. Ini yas. Yas'a. Ini saja. Kan begitu aslinya itu di awal. Ya kan? Yaktubu, kalau ini lah, yaktubu. Nah, yaktubu, sama dengan alif? Yaktubani, yadu? Yaduwani, yahdi? Yas'as? Nah, ini saja yang bermasalah kan? Ya, alifnya kembali ke mana? Ke ya. Alifnya kembali ke? Ya. Itu kita sebelumnya. Sekarang tambahkan untuk kita. Nah, semua nun taukid kalau disandarkan kepada alif ini, hanya nun taukid sakilah saja. Kopi pada boleh. Hanya nun taukid apa? Sakilah saja. Enggak boleh apa? Kopi pak. Enggak boleh. Jelas ini? Itu pertama. Jadi semuanya sakilah. Kata beliau tadi, enggak ada yang dihilangkan dari fil sedikit pun. Enggak ada. Lihat. Yartuban. Enggak ada sebentar. Yartubaninna. Yarbuaninna. Yadiyaninna. Yes ayaninna. Yang ada dihilangkan nun ropa. Semuanya dihilangkan nun ropa. Kan ini bukan dari fi'il. Nun ropa itu adalah tambahan dari af'alul khomsah. Paham? Dari fi'il tidak dihilangkan. Ya dihilangkan cuma nun ropa. Kenapa dihilangkan nun ropa? Karena berturut-turut tiga yang semisal. Kenapa bisa tiga yang semisal? Satu nun ropa, ini nun taukid berapa? Dua. Karena tasydid hitungannya berapa? Dua. Berturut-turut tiga. Tidak ada dalam bahasa Arab. Tidak ada kata dalam bahasa Arab tiga hurufnya semuanya sama. Yang ada itu dua huruf. Sama. Seperti abdo, farro, marro. Itu dua huruf yang semisal. Tidak ada tiga huruf semisal. Ini tidak boleh. Jadinya yakubanna, yaduanna, yahdianna, yasayanna. Setelah itu jalan terakhir di kasro nun taukid. Kenapa dikasro tasbihan binuni ropa? Karena diserupakan dengan nun ropanya tadi. Nun ropa yang terletak setelah alif ini berapa apa tadi? Di kasro. Maka nun taukid ikut di kasro. Karena serupa dengan nun ropa. Paham gak? Jelas? Jadinya, yaktubani, yaduani, yahdiani, yasayani. Paham? Sebagai nahu, sebagai orang nahu, kita bertanya. Ini, mu'rob atau mabni. Ini pertanyaan orang nahwu saja. Ya, enggak ada kaitannya dengan sorob. Sorob ceritanya tadi. Sekarang antum ditanya, ini fi'il Yadwani, yakubani, yahdiani, yasayani. Mu'rob atau mabni? Paham gak ini? Maka jawabannya ini fi'il apa? Mu'rob. Paham? Kenapa tidak mabni? Karena nun taukid tidak bersambung langsung dengan fi'il. Di nahwu kan dibilang syarat fi'il mudhari mabni itu bersambung langsung dengan nun taukid. Ini tidak bersambung langsung. Ada nun yang hilang. Paham gak ini? Dan ada a ali. Paham? Sekarang mu'rob. Mu'rob mansub majrur atau mansub marfu atau majzum? Paham gak ini? Ini kan mu'rob. Berarti bisa marfu, mansub, majzum. Apa hukumnya semua ini? Hah? Ya pasti kan tidak ada alat penasab dan penjajah. Berarti hukumnya apa? Marfu. Paham Ubar? Pertanyaan terakhir, apa alamat rofanya? Itu saja. Apa alamat rofanya? Hah? Itu pertanyaan terakhir yang orang nahwu akan ajukan sama antum, tapi antum akan tahu dengan tahu sorok. Apa alamat rofanya? Kan kalau ini kan asmaul khamsah ini, apa alamat khamsah? Nah, apa alamat khamsah, alamat rofanya apa? Subutun nun. Ini apa alamat rofanya? Ya? Ah, gampang, tinggal bilang subutun nun al-mahdubah. Tetapnya nun yang dihilangkan. Tetapnya nun yang dihilangkan. Dihilangkan karena ketemu tiga nun, bukan karena mansub atau majzum. Paham irobnya? Itu semua jalan keluar dari kesulitan yang ada dalam nahwu. Paham ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Ini jawabannya. Kalau antum sudah tahu ini, insyaallah menjelaskan nahwu jadi gampang. Ketika di sana nanti nun taukid bersambung dengan fi'il yang sudah kemasukan alif itsnain, yaitu fi'il af'alul khamsah. Jelas ya? Paham selain? Selesai. Asalita yang ketiga. Ingkana musnadan ila wawil jam'i. Ini ada masalah ini. Kalau dia disandarkan kepada waw jama'ah. Fahingkana sohihan udipati nun harofa. Litawali lantar. Kalau dia sohih. Kalau dia sohih, maksudnya sohih akhir. Paham? Kalau dia sohih, maksudnya sohih akhir. Maka dihilangkan nun harofa karena... Karena tawalil amsal berturut-turutnya tiga yang semisal wawawil jama' dan dihilangkan waw jama'nya. Kenapa litiqo'i sakinai? Karena bertemu dua sukun. Ya, kita butuh cerita yang ini dulu. Berarti sahih. Antum katakan misalnya yaktubu. Sambungnya waw jama' jadinya apa? Hah? Jadinya apa? Yaktubuna. Sambungnya nun taukid. Paham? Jadinya yaktubunanna. Yaktubunanna. Paham gak ini? Ketemu tiga huruf sejenis nun taukid dengan nun ropa. Akhirnya dihilangkan nun ropa. Jadinya yaktubunna. Paham? Setelah itu ketemu dua huruf sukun. Mana sukun pertama? Oh, sukun kedua. Nun yang pertama yang tasdih ini. Ini gak ada dua nun. Nun pertama sukun, nun kedua berharokat. Tasdih. Hilang apa? Hilang nun? Hilang lau? Jama'ah. Paham? Kenapa dah hilang nunnya? Kan ini maksudnya, tujuannya. Kan lau tujuan juga. Lau jama'ah. Apa jawabannya itu? Ada bukti. Kan sebelum lau tetap di dhamma. Sebagai bukti kalau ada lau yang dihilangkan. Makanya jadinya yaktubunna. Yaktubun, yaktu. Yaktubunna. Kenapa ini tetap di dhamma? Paham jawabannya, pertanyaannya? Karena untuk menunjukkan ada waw yang hilang. Paham Mubar? Jangan dibuka. Lihat saja. Jadinya yaktubunna. Jadi selesai ini. Ini jadi. Jadinya yaktubunna setelah proses tadi. Sekarang pertanyaannya Ahmad, ini kata mabni atau mu'rob? Masalahnya nun taukid bersambung langsung dengan yang kelihatan. Mu'rob atau mabni? Mabni. Nah, mubah? Nah, bersambung langsung. Lumayan, lumayan. Buat mu'rab bersambung langsung. Hah? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena apa yang hilang itu kan membuat dia tidak langsung. Ya kenapa? Kata di hilang nun, hilang apa? Wow, ini tidak langsung. Makanya tidak mabni. Kalau mabni Ahmad, yaktubanna. Tidak jadi yaktubunna. Paham Ahmad? Karena fi'il mudhari kalau masuk nun taukid, mabni di atas dom. Mabni di atas dom. Beda? Ya fathah. Fathah atau dhamma? Fathah atau dhamma? Fathah, ya tubanna, ya kan? Paham? Sekarang mu'rab. Marfu, mansub atau majazum ini apa? Kan dibilang buang mu'rab. Mubar mu'rab. Duanya benar, antum salah. Kalau mu'rab, marfu, mansub, majazum. Pikir-pikir, lama sekali. Padahal gampang jadi rokin mudari. Hah? Marfu, kenapa bisa marfu? Karena tidak ada alat penasar, tidak ada alat penjajan. Gampang. Kenapa? Lama begini jawabannya. Kenapa lambat begini jawabannya? Nah, orang sudah kuturna dan ini nahunya. Ya? Kalau tidak ada alat penasab penjajah, langsung saja bilang apa? Marfu. Apa alat mat nasabnya? Alamat rupanya. Ini penting di nahu itu. Apa alamat rupanya? Apa? Hah? Tidak ada. Nah, tetapnya nun yang dihilangkan. Subutun nun al-mahdufa. Itu irob aneh, tapi nyata. Kamu kan? Itu irobnya. Subutun nun al-mahdufa. Tetapnya nun yang dihilangkan karena ketemu tiga nun. Bukan hilang karena dia dinasot. Jelas ini? Paham Imran? Alhamdulillah. Selesai. Ini baru yang sahih. Terus. Kata beliau rahmallahu ta'ala. Wa in kana nakisun. Kalau dia nakis. Tahu nakis? Kalau tahu dia nakis. Kurang. Maksudnya kalau dia fi'il nakis. Bukan karena kurang. Saya bilang kurang tadi. Hah? Oh iya. Alhamdulillah. Ya. Nakis secara bahasa kurang. Tapi di sini maksudnya istilah. Ya, kalau dia nakis maksudnya fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Fi'il yang akhirnya adalah huruf illa. Ya, fi'il yang akhirnya huruf illa. Maka kata beliau rahimallahu taala, wa kanatil ain wa kanat ainul fi'il matmumatan au matsuratan hudifat aidon lamun fi'il ziyadah ala ma taqaddama. Kalau dia fi'il nakis fi'il yang huruf terakhirnya ada huruf illa dan ainnya di kasro atau di dhamma, berarti dua dulu, jangan dulu yang dipatah, berarti kita butuh ya deru ya dan ya di, ini yang kita butuh dua ini, karena beliau bilang kalau dia di dhamma ainnya atau di kasro, dua saja, jangan dulu yang dipatah, kan ceritanya lain lagi dia. Ya, apa yang beliau bilang kalau itu begitu modelnya, maka dihilangkan lamnya ziyadah alamat taqaddam sebagai tambahan atas apa yang telah lewat. Yang telah lewat kan gini dulu. Tak? Yang telah lewat maksudnya dari sohi. Yang sohi tadi hilang apa? Yang sohi tadi hilang apa? Yang yaktubunna hilang apa? Hilang? Nun dhofa sama siapa? Wau jamaah. kalau ini dia di dhamma sama di kasro, tambahannya lagi ada tambahannya, lamnya. Coba bayangkan, kalau kita tidak tahu sebelumnya bahayanya. Ya, ya, ya dulu sambungan yang mau jemaah. Jangan dulu nontok, mau jemaah. Dan sudah kita pelajari sebelumnya. Inilah kenapa saya dahulukan, karena aku butuh tahu proses yang ini dulu sebelum masuk nun taukid. Apa jadinya? Yad'una. Iya kan? Yadiyuna. Paham gak ini? Selanjutnya apa yang terjadi? Berat dhamma di atas waw. Berat dhamma di atas ya. Akhirnya dhammanya dihilangkan. Jadinya sukun. Di sini? Ya. Jadinya apa? Sukun. Paham? Setelah itu ketemu dua? Sukun. Siapa itu? Waw lampiin dan waw jemaah? Jemaah. Akhirnya hilang siapa? Waw lampi. Waw lampiin hilang. Ini ya. Ya, kan lampirnya belum bilang hilang. Setelah itu, ini sudah memang doma ya do'una. Ini yadina, diganti dengan apa? Doma, supaya cocok dengan siapa? Waw jemaah. Jadinya, yahaduna. Setelah proses itu yang kita sudah pelajari sebelumnya. Hilang lamnya. Tambah nuntafid. Setelah nuntafid, ceritanya sama dengan yaktubun. Paham? Cuman ditambah dengan ini, hilang apa tadi? Lamnya. Jadi lihat. Jadi, yadunanna, yahadunanna. Apa yang terjadi? Ketemu? Ketemu berapa? 3 nun. Akhirnya dihilangkan nun? Ropa. Setelah itu? Ketemu 2? Sukun. Waw jemaah dengan nun? Taukid. Akhirnya hilang? Waw jemaah. Ada bukti? Ya kan dom? Doma. Jadinya? Yad'unna. Yahdunna. Paham jadinya? Jadi kalau ini cerita di sini sama dengan filsohi, hanya saja ditambah penghilangan siapa? Lam. Penghilangan lam inilah yang butuh ditahu ketika bersama dengan domir. Kita dahulukan kemarin pembahasannya. Penulis akhir tadi. Paham ini? Jelasin saudara. Imro? Mbak? Jelas? Yad'unna, yahadunna. Fi'il ini mu'rab atau mabni? Sama pertanyaannya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Mu'rab. Paham gak ini? Mu'rab. Apa alamat i'rabnya? Subutunun al-mahadufa. Paham Mbak? Sama di i'rabnya. Paham? Tapi kalau otak bisa lupa jadi singgung ketika ada waw itu, mana fa'ilnya? Sama juga jawabannya. Fa'ilnya waw al-jama'ah al-mahdufa. Waw jama'ah yang dihilangkan. Kan dia dihilangkan ketemu dua? Sukun. Paham kan? Kalau alif kan fa'ilnya tidak hilang. Kalau alif fa'ilnya apa? Tidak hilang. Jelas ini? Jelas ini? Sudah? Itu kalau waw sama ya di kasro, di dhamma. Di kasro ain, di dhamma ain atau di kasro, itu waw sama ya. Lihat contohnya jadinya. Sudah paham berarti perkataan penulis ini? Hudifat aidon lam al-fi'il ziyadatan alamat taqaddam. Dihilangkan juga lam fi'ilnya, tambahan dari apa yang telah lewat pada fi'il sahih. Tambahan dari apa yang telah lewat dari fi'il apa? Sahih. Kemudian kata beliau rahimahullah, la takzunna wala takdunna ya qaum bidhammi ma qabla nun fil amsalati salaka, di dhamma apa yang sebelum nun pada 3 contoh itu, li dalalati alal mahdhufa, untuk menunjukkan atas apa yang dihilangkan. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian terakhir, fa in kanatil ain maftuha hudifatil lam faqat, kalau ainnya di dhamma di fathah maka dihilangkan lam saja. Wabakiya fathu maqablaha wahurikati wawul jam'i bidommah. Masya Allah. Masalah repot ini. Iya? Yang mana? yang kita mau ini. Yang mana? Yas'a. Ya. Yas'a. Ini kan yang dipatah. Yas'a yang dipatah ininya. Ainnya. Kalau dhamma kasrah selesai. Yang dipatah. Sambungkan dulu dengan waw apa jadinya? Hah? Sambungkan dulu dengan waw. Hah? Apa? Apa jadinya? Ulang? Yas ayu na. Apa yang terjadi setelah itu? Itu asli. Itu asli. Yas ayu na. Kita sudah ambil sebelumnya. Yas ayu na. Setelah itu? Ya barakah sebelumnya fathah. Diganti menjadi alif. Jadinya yas ayu na. Yas ayu na. Paham? Dihilangkan apa? Ketemu dua sukun. Yaitu alif sama waw. Akhirnya dihilangkan alifnya. Alif ini siapa? Lam. Paham? Dihilangkan. Jadinya yas auna. Sudah jadi. Tambahan untuk sekarang. Itu cerita di masa lalunya. Sekarang tambahan untuk jadinya yas aunanna. Yas aunanna. Betul enggak? Betul enggak ini? Nah, setelah itu kita menun. Kita mau tiga nun. Akhirnya dihilangkan nun. Jadinya yas auna. Kita mau dua sukun. Hilangkan? Hilangkan waw? Kenapa tidak boleh? Hah? Kenapa tidak boleh hilang? Tidak ada bukti. Di sini kalau hilang harus ada bukti. Tidak boleh hilang buktinya. Kenapa kita tidak doma saja ini airnya? Supaya ada bukti. Kenapa kita tidak doma saja ini airnya? Ini? Ya? Karena ini bukti alif yang hilang. Paham? Kalau kita doma, hilang lagi bukti yang satu. Paham? Berarti boleh doma? Boleh hilang waw? Kita mendoa sukun hilang waw kan begitu? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada bukti. Kan ini sudah buktinya alif. Kalau begitu apa harus kita lakukan? Langkah kedua. Kan kalau kita mendoa sukun, yang ditempuh berapa langkah? Dua. Pertama, dihilangkan. Yang kedua, diharokati. Kata mereka, diharokati ini waw dengan harokat yang sejenis dengannya. Saya ulangi, diharokati waw dengan harokat yang sejenis dengannya. Apa harokat yang sejenis dengan waw? Ah, doma. Begitu maksudnya. Paham ini? Jadinya? Ah, yas awunna. Paham? Yas awunna. Jelas? Itu jadinya. Yas awunna. Yas awunna. Hati-hati. Yas tubunna. Yas awunna. Yas tubunna. Yas awunna. Sama? Yas tubunna. Yas awunna. Sama? Sama? Sama tapi beda itu. Iya. Kalau yas tubunna, waw jamaah hilang. Yas awunna, waw jamaah ada. Lam yang hilang. Dipahami ini? Dipahami ini? Paham ini? Aman. Paham sejarah itu? Alhamdulillah. Contohna, letak syabunna walatas awunna. Paham kan? Dan antum ceritakan itu letak syabunna aslinya. Letak ayunna kan tadi sudah saya ceritakan. Antum ceritakan letak syabunna. Paham ini? Ya aman. Ceritakan besok. Bisa di. Tidak di. Cerita sendiri masing-masing di buku. Nah, apa aslinya itu, kemudian kenapa jadi begini. Ya, selesai. Insya Allah lanjut lagi besok. Apa itu? Hah? Pikir apa? Oh, besok. Kau tunang dah. Kalau sorok orang sudah pulang. Kau tunang dah.